Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan membersamai Anda dalam acara Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Nah, alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Sebutkan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya seputar dunia keislaman ya, bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp dan juga Telegram juga bisa ya. Di nomor 081229888614, yang mana insya Allah nanti akan kita simpan dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Nurul Hidayat untuk memulai ya, mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mubarak. Sahabat pendengar Radio Iskarima yang dirahmati Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam majelis tanya jawab, majelis makon, yang insya Allah kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang hukum berkaitan dengan ramalan atau peramal dan dukun, apakah bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan kemudian pertanyaan ini sudah dijawab oleh Syekh kita, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidhullah Ta'ala di tiga sesi ya. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya dan insya Allah kita akan memberikan kesempatan kepada Syekh kita untuk melanjutkan penjelasannya tentang pertanyaan yang sudah disampaikan. Al-waqtu wal makan ismuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim wa azkahum. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul mahdah wa ni'matul musdah wa sirajul munir al-bashir al-nadhir. اللهم أحينا على منته وأمتنا على سنته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني. تكلمنا في مسألة تعلم السحر، وبالأمس تكلمنا في مسألة العمل به، وقد وصلنا إلى أنه لا يجوز العمل به، وهذا باتفاق الفقهاء، يعني باتفاق جميع الفقهاء أنه لا يجوز العمل به كما قال ابن المنذر، ولا يوجد مخالف في ذلك. وتوقفنا عند عقوبة الساحر الذي يقوم بهذا الأمر، ما هي عقوبته في الشريعة الإسلامية أو عند الفقهاء من في جميع الأمصار والأزمان؟ Baik, dia memulai dengan sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan tentang hukum melakukan sihir ya. Karena dukun, ramal itu kaitannya dengan sihir juga ya. Bahwa perbuatan sihir secara ijma, kesepakatan seluruh ulama, tidak ada penelisian, adalah haram ya. Tidak boleh. Dan disebutkan juga oleh Ibnu Munzir rahimahullah taala dalam kitabnya. Dan kemudian juga membahas tentang apa hukuman bagi seseorang yang sudah melakukan perbuatan sihir. Artinya penyihir itu hukumannya apa? نأتي إلى المذهب الأول، وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى مذهبين. المذهب الأول هو مذهب الجمهور من أهل السنة والصحابة والتابعين وأهل الأمصار من الفقهاء، وأبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، ورواية في مذهب الإمام الشافعي، لكن ليست قول الإمام الشافعي. هؤلاء يقولون أنه إذا ما ثبت أن الساحر، إذا ما ثبت أن واحدا يقوم بسحره أو يقوم بسحر، فإنه يقتل ولا يستتاب، يقتل مباشرة إذا ثبت عليه ذلك بإقرار أو بينة أو شهد عليه اثنين أو ظهر عليه فعل السحر، لأن هذا الأمر مثله مثل الزندقة ومثله مثل الزنديق هذا. فإذا فعل هذا الأمر فإنه عند هؤلاء الفقهاء بل وعند كثير من الصحابة وكثير من التابعين فإنه يقتل ولا يستتاب ثلاثة، يقتل مرة واحدة. Baik, tentang hukuman bagi penyihir itu menjadi dua pendapat, dua madhab, dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur dari kalangan ahli sunnah, kemudian juga jumhur sahabat dan tabi'in, kemudian termasuk para fuqaha yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian juga ada riwayat, satu riwayat dari pendapat madhab Syafi'iyah, ya, bahwa hukuman penyihir itu adalah yuqtal wala yustatab, dibunuh tanpa ada tenggang untuk dimintai taubat. Itu menurut jumhur dari kalangan Ahlus Sunnah, dari generasi sahabat sampai imam madhab yang empat. Dan mereka sepakat semua bahwa hukuman bagi penyihir itu adalah dibunuh. Dan kemudian bagaimana bisa diketahui bahwa konfirm atau fik bahwa seseorang itu terbukti melakukan sihir adalah dengan bil ikrar. Pertama adalah pengakuan, dia mengaku dia melakukan sihir. Yang kedua adalah dengan bukti. Yang ketiga adalah dengan dua orang saksi. Kemudian termasuk yang selanjutnya adalah terlihat kejelasan ada perbuatan sihir, ada tanda-tandanya. Dan seperti ini dipermisalkan adalah seperti seseorang yang berbuat sindik, ya, berbuat sebuah pelanggaran yang memang sudah di luar batas, yang mana hukumannya adalah dibunuh. إلا في حالة واحدة فقط لا يقتل فيها، وهو أن يأتي تائبا قبل أن يقدر عليه، يعني يأتي إلينا تائبا قبل أن يعرف الناس بأمره وقبل أن تظهر حقيقته، يعني يكون أمره في سر هكذا. فإن كان أمره كان في سرا ولا يعرف به أحد وتاب واستتاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدر عليه، قبل أن يشتهر أمره وقبل أن يعرف وقبل أن يصل أمره إلى الحاكم أو إلى جموع المسلمين فينتشر أمره بين الناس، فإنه في هذه الحالة يقبل منه التوبة ما لم يضر أحد، ما لم يكن قد ضر بذلك أحد، ما لم يكن قد ضر بذلك أحد أو قتل نفسا. لأن في هذه الحالة قتل نفسا إذن هو إما أن يدفع دية القتل إلى أهل القتيل على طريقة القتل الخطأ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن لا يقبل أهل المقتول، وإن اعترف بذلك فلهم القصاص منه، وإن كان وافق على ذلك فيقتص منه في هذه الحالة. Baik. Dan pendapat pertama tadi tentang bahwa ulama sepakat, jumhur sepakat bahwa yang melakukan sihir atau penyihir itu hukumannya adalah dibunuh tanpa ada kesempatan untuk dimintai taubat. Nah, ini ternyata ada pengecualiannya, yaitu pengecualiannya hanya satu. Keadaan ketika penyihir ini urusannya itu belum nyebar. Itu salah pertama, belum nyebar, belum sampai hakim, belum ada pemerintah yang mengetahui. Kemudian juga syarat selanjutnya adalah tidak, sihirnya itu tidak membuat mandrot orang lain. Jadi sihir-sihir yang memang sihir yang misal iseng, sihir yang tidak sampai membuat orang mandrot sampai sakit, ya, kayak apa namanya, santet itu kan, di antara sihir kan santet, yaitu membuat orang sakit, membuat orang bercerai atau membuat bahkan sampai meninggal dunia, ya. Maka ketika belum sampai tahap itu, kemudian itunya masih fisir, ya, artinya sihirnya itu masih sembunyi-sembunyi, belum sampai terdengar oleh hakim atau qadhi, pengadilan, kemudian dia bertobat, maka taubatnya di sini diterima, artinya tidak sampai dibunuh. Nah, ini tadi ada beberapa kata kunci adalah ketika masih dalam keadaan sir, ya, sembunyi-sembunyi, kemudian tidak memberikan mudharat kepada orang lain. يقول الإمام أبو حنيفة: يقتل الساحر بسحره، يقتل الساحر بسحره إذا لم يتب، يقتل الساحر بسحره إذا لم يتب، ولا يقبل منه أن يقول أقر بأني سأترك السحر، هذا غير مقبول منه. وإذا قال كنت أسحر منذ الزمان، يعني كنت أسحر منذ زمان أي من فترة طويلة لكن الآن لم يسحر، خلاص فلا يقتل. وإذا شهد عليه شاهدان بأنه كان يسحر منذ زمان طويل ثم أقلع عن هذا فلا يقتل. فالشرط أن يشهدوا عليه بأن سحره كان في الساعة، يعني كان في هذه الساعة التي قبض عليه فيها أو ظهر أمره فيها، هذا عند أبو حنيف. ولذلك الرجل اسمه محمد ابن شجاع قال سأل علي الرازي الإمام أبو يوسف، وأبو يوسف كان من تلامذة الإمام أبو حنيفة، والإمام أبو حنيفة كان له حقيقة فهم خاص في هذا الأمر، فسأل أبو يوسف: يا أبا يوسف، ما قولك في قول أبي حنيفة في الساحر يقتل ولا يستتاب؟ فقال له: إن الساحر يرتكب جريمتين في الأرض، أما الجريمة الأولى هي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذه وحدها تستحق القتل لأنه أصبح مرتدا عن الإسلام، ارتكب جريمتين وكل جريمة منهم تستحق القتل. فأما الأولى وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه قد ذبح لغير الله أو استخدم شيئا فيه أداة لغير الله سبحانه وتعالى، وأما الثانية فإنه قد سعى في الأرض بالفساد، وأن الذين يسعون في الأرض فسادا كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك حينما ننظر إلى هذا الساحر فإن بعضهم قد يؤدي به الأمر إلى خراب البيوت وإلى دمارها وإلى فساد الأسر وإلى فساد القرى وإلى فساد البيوت وإلى فساد العالم كله، بالتالي هذا سعي بالفساد. فقال الإمام هنا، قال الإمام أبو يوسف: حكم أبو حنيفة عليه بالقتل لأنه قد جمع بين أمرين، الأمر الأول هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم جمع بين الإفساد في الأرض، والإثنين يستحقون العقوبة بالقتل، فكان قتله أولى ولا يحتاج إلى استتابة لأن فساده عظيم. Kemudian beliau menambahkan tentang pendapat jumhur tadi dengan perkataan penjelasan dari Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah, ya, dari perkataan Abu Hanifah rahimahullah taala, imam dalam mazhab beliau. Nah, beliau ketika masalah tentang hukuman penyihir ini, beliau mengatakan bahwa penyihir itu dibunuh, ya, lantaran dosa sihirnya itu ketika dia tidak bertaubat. Maka konsekuensinya seperti ketika ada seseorang penyihir yang mana menyihirnya itu sudah lama sekali, kemudian sudah cukup lama sudah berhenti dari sini, berhenti dan bertobat. Maka seperti ini dia sudah dihitung bertobat, tidak dikenakan had untuk dibunuh. Ada juga yang mana seseorang yang memang mirip, ya, artinya penyihir yang memang melakukannya di zaman yang sudah lama, kemudian ada dua orang saksi yang mengatakan bahwa beliau ini sudah taubat dari sihirnya, maka ini menjadi bentuk taubat baginya. Jadi yang dibunuh tadi adalah yang benar-benar masih sampai saat itu ketika ditangkap atau diketahuan oleh hakim atau oleh pemerintah itu memang masih berjalan sihirnya. Maka seperti ini hukumannya jelas langsung dihukum tanpa perlu meminta taubat. Nah, perkataan ini dikuatkan oleh perkataan murid beliau yaitu Imam Abu Yusuf, salah satu murid Abu Hanifah, yang suatu ketika pernah ditanya oleh Muhammad ibnu Syuja', Muhammad bin Syuja', ya, yang bertanya kepada Imam Abu Yusuf. Dan kemudian ditanyakan kepada Imam Abu Yusuf ini, bagaimana pendapat gurumu yaitu Abu Hanifah tentang hukuman penyihir ini? Kemudian beliau mengatakan bahwa penyihir itu hadnya, hukumannya hanya satu, yaitu dibunuh. Karena dia melakukan dua jarimah, dua pelanggaran besar yang dua-duanya sah dalam had Islam, dalam hudud Islam, hukumannya adalah dibunuh. Pelanggaran yang pertama, jarimah yang pertama adalah mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kategorinya sampai murtad. Kenapa seperti itu? Karena orang yang penyihir itu tidak akan lepas dari meminta pertolongan kepada selain Allah dengan cara menyembelih sesuatu hewan untuk sesembahan kemudian agar dibantu, atau dengan cara-cara yang lain yang intinya adalah menyempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jarimah yang kedua adalah sa'afil bil ardi bil fasad, ya. Jadi sa'afil ardi bil fasad, dia melakukan kerusakan di bumi. Ini dalilnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ketika Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu. Orang-orang yang membuat fasad, kerusakan di bumi dengan cara membunuh orang, menyihir orang agar cerai dengan istrinya, agar sakit dan seterusnya, itu adalah bentuk kerusakan yang hukumannya adalah dibunuh. Waqad dzakara al-Imam al-Qurtubi wal-Qurtubi Maliki wa qala al-Imam al-Qurtubi وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم، فقال مالك أنه يريد أن يذكر مذهب الإمام مالك هنا، نحن ذكرنا الإمام أبو حنيفة، وقال مالك والساحر لا يستتاب، والساحر إذا سحر بسحره بكلام يدل على كفر، هكذا والساحر إذا سحر بكفر بسحره بكلام يدل على كفره فيقتل ولا يستتاب، يقتل يكون حكمه القتل ولا يستتاب، ولا يؤمر بالاستتابة، يعني لا يؤمر بالاستتابة، لا نأمره فنقول له تتوب ثلاثة أيام أو لا، خلاص هو مباشرة يقتل إذا ثبت أنه فعل ذلك. وهذا إذا انتشر أمره وشاع بين الناس، إذا انتشر أمره وشاع بين الناس فإنه سيقتل. لماذا يا إمام؟ قال الإمام مالك لأن هذا الأمر من الأمور التي يستتر بها، فمثله كمثل الزندقة وكمثل الزنا، فلا يجوز المجاهرة بهما. إن كان هو في حاله ولا يعرف به أحد وغير ظاهر إلى الناس ومبطن هذا الأمر ولم يضر أحد، فخلاص أمره إلى نفسه ولم يعرف بها. أما إذا ظهر أمره إلى الناس وأشاع في الأرض فسادا فإنه قد وجب قتله. وهذا القول أيضا ذكره الإمام القرطبي، وقال بعد هذا القول وهذا قول أحمد أيضا، إذن هذا قول أحمد أيضا، وكذلك قول أبي ثور، وكذلك قول عمر بن عبد العزيز، وكذلك قول كثير من التابعين، وكذلك هذا من قول الحسن البصري أيضا. فبالتالي ذكر آراء أو رأي الجمهور وأضافه إلى الإمام مالك في هذه المسألة، على أنهم جميعا متفقين أنه كالزنديق أو كالزاني، أنه يفعل كالأشياء التي يجب الاستتار بها، وكأن كلامهم يتوافق مع الإمام أبي حنيفة في أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه قد سعى في الأرض فسادا، ولذلك هو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في مجتمعات الإسلام. Baik, kemudian yang menguatkan tadi pendapat dari Abu Hanifah dan oleh yang disampaikan oleh muridnya yaitu Abu Yusuf. Kemudian yang menguatkan lagi adalah mazhab yang lain adalah mazhab Maliki. Ya, mazhab Imam Maliki rahimahullah taala yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, karena Imam Qurtubi adalah mazhabnya Maliki ya. Beliau mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan bahwa hukum penyihir ini hukumannya itu memang ikhtilaf. Tapi ketika terbukti ya, terbukti menurut pendapat beliau ya, terbukti seorang penyihir yang mana menyihir dengan sihirnya, artinya hak ya, terbukti dia menyihir dengan sihirnya, kemudian yang untuk menyihir itu kan ada caranya, yaitu dengan paling apa namanya, paling apa kepastian, atau seorang yang menyihir ya dengan sihirnya itu pasti melakukan dengan kalam atau perkataan, ucapan, atau mungkin sebeh ya kalau bahasa kita, yang mana yadullu alal kufrihi, yang mana bentuk jambi-jambinya tadi itu menunjukkan kekufurannya, ada lafaz-lafaz kekufuran, maka dia dibunuh tanpa ada kesempatan diminta untuk taubat terlebih dahulu ya, termasuk tidak diminta untuk bertaubat. Artinya ada beberapa dosa itu yang ketika ketahuan diminta dulu bertaubat, gimana seorang yang misal melakukan sebuah perkataan yang kufur misal, itu diminta taubat dulu, kalau nggak mau taubat baru ada hadnya ya. Kalau masalah sihir ini tidak ada kesempatan untuk disuruh taubat dulu, nggak ada kewajiban. Jadi kalau sudah terbukti fik, terbukti, maka hukumannya hanya satu, yaitu dibunuh. Nah ini dengan kondisi ketika memang ketika sihirnya itu sudah tersebar dan korbannya ada ya, korbannya ada, entah ada yang dibuat sakit, dibuat bahkan sampai meninggal dunia karena sihirnya, maka ini hukumannya adalah dibunuh. Berbeda ketika memang dia sebagaimana zina ya, dan perbuatan zidik yang mana dia tidak sampai terdengar oleh kaum muslimin yang lain, tidak terdengar oleh hakim, oleh pengadilan, oleh qadhi, dan kemudian dia menutupinya, maka ini seperti zina. Artinya karena enggak ketahuan, ya udah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika sudah ketahuan manusia ada yang jadi korbannya, maka hukumannya hanya satu, yaitu dibunuh. Dan Imam Qurtubi mengatakan setelah perkataan dia ini, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Thawr, pendapat Umar bin Abdul Aziz, pendapat kemudian mayoritas tabi'in, dan juga Al-Hasan Al-Basri, yang mana beliau adalah tokoh-tokoh para ulama, terutama yang di tabi'in ya, yang mana mengatakan bahwa pendapat penyihir itu dibunuh itu pendapat yang sangat kuat. استدلوا على مذهبهم بكثير من الأدلة الكثيرة. أما الدليل الأول فهو من القرآن، واستدلوا عليه بقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ووجه الدلالة من هذه الآية، قالوا أولا أن الله سبحانه وتعالى فيها وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى نفى الكفر عن سليمان عليه السلام، لذلك قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين. لماذا؟ لأن سليمان عليه السلام قد اتهم بالكفر لأن الله كان قد سخر له الريح وسخر له الأشياء تفعل له ما يشاء، فكانوا يقولون بأن هذا نوع من أنواع السحر، فقال الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والدليل على ذلك أنه لما مات سليمان عليه السلام ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل، إلا دابة الأرض تأكل من سبته الدابة، وكانوا يخدمون أو كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب. فلما مات سليمان عليه السلام لم يعرفوا ذلك، فظلوا كما قيل في بعض الروايات، ظلوا سنوات طويلة يعملون في بناء بيت المقدس، وسليمان عليه السلام متكئ على عصاه وقد مات، ولا يعرفون أنه قد مات إلا لما أكلت الأرض العصا من زأته التي كان يستند إليها، فوقع سليمان عليه السلام. إذن الأولى أن الله قد نفى الكفر عن سليمان وأن فعله لم يكن عن طريق السحر بل كان بتسخير الله له وأثبت الكفر للشياطين. الثاني أو الوجه الثاني من هذه وجه الدلالة الثانية، قال وجه الدلالة الثاني أن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر، أي حكم على السحرة بالكفر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فحكم الله عليهم بالكفر. وكان السبب في ذلك ما السبب؟ كأن السؤال هكذا، كأن سؤالا قد ورد في الآية، وما السبب في أن الله قد حكم عليهم بالكفر؟ فكانت الإجابة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وما هنا بمعنى الذي، ما هنا بمعنى الذي، يعني كأنها حرف متصل هكذا بمعنى الذي أو اسم متصل، فتكون بمعنى الذي أي يعلمون الناس السحر الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الوجه الدلالة الثالث أنهم أنفسهم كانوا يعرفون أنه كفرا، وكانوا إذا أراد أحد أن يتعلم فيقولون لهم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هم أيضا شهدوا لأنفسهم بالكفر، حكم الله عليهم بالكفر ونهى الكفر ونهى نفى الكفر عن سليمان عليه السلام، وهذا هو الاتهام الذي كانوا يتهمون به سليمان عليه السلام. Baik, berkaitan dengan dalil yang dipakai oleh jumhur tadi tentang hukum penyihir itu adalah dibunuh, dalil yang pertama yang dipakai adalah dalam Quran surat Al-Baqarah 102. Al-Baqarah 102 ketika Allah berfirman wattaba'u ma tatlus syayatin wa la mulku Sulaiman. Ya. Dan kemudian Allah berfirman dari satu ayat yang cukup panjang ini, mana yang menjadi landasan tentang kufurnya sihir. Penyihir itu kufur. Yang pertama adalah firman Allah wa ma kafara Sulaiman. Ya. Walakinna syayatina kafaru. Bahwa perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang kufur karena dengan kata-kata kafar, ya. Dan ini juga ayat ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala membersihkan atau menjawab tuduhan yang mana mengatakan Nabi Sulaiman itu berbuat kufur karena bermuamalah dengan jin dan setan seterusnya. Dibantah dalam satu ayat yang mana Nabi Sulaiman ini bisa memiliki tentara dari bangsa jin itu karena bukan karena permintaan dia dan harus ritual dan seterusnya, tapi murni karena kelebihan dari Allah SWT memberikan pasukan dan bantuan kepada Nabi Sulaiman itu dari termasuk dari bangsa jin, bahkan dari hewan. Ya. Jadi bukan permintaan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian termasuk Nabi Sulaiman dalam ayat itu yaitu tidak mengetahui satu yang gaib. Ya. Benar-benar mematahkan tuduhan bahwa beliau ini mengetahui gaib karena apa? Beliau itu meninggal dunia dalam kondisi berdiri sambil pegang tongkatnya. Berhari-hari itu berdiri sampai kemudian masyarakatnya atau umatnya tahu beliau meninggal dunia karena ada makhluk-makhluk yang memakannya, memakan jasad beliau. Ya. Jadi sebelumnya tidak tahu. Ini menandakan bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib sama sekali. Buktinya beliau meninggal dunia aja dalam kondisi yang kelihatan tanpa persiapan, ya. Artinya dalam kondisi berdiri. Kalau seorang yang mengetahui gaib, terutama mengetahui kapan dia meninggal dunia, tentu akan menyiapkan sesuatu untuk posisi atau kondisi ketika meninggal itu pertama. Kemudian juga ada kata-kata walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, bahwa sebab setan ini kufur dalam ayat ini adalah mereka mengajarkan manusia untuk melakukan sihir, ya. Itu tentang bahwa sihir ini adalah perbuatan yang kufur. Kemudian ayat yang menjadi dalil juga adalah potongannya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ketika perkataan Harut dan Marut mengatakan bahwa apa yang aku bawa ini adalah cobaan. Jangan sama kalian kufur. Artinya sihir yang beliau bawa oleh Harut dan Marut ini adalah sebuah kekufuran. Artinya jangan coba-coba untuk mempelajarinya. Itu tiga istidlal dari ayat ini tentang kufurnya perbuatan sihir. واستدلوا كذلك من الحديث كما جاء في حديث جندب. وحديث جندب كان له قصة في الحقيقة. فقد جاء أنه كان عند الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة كان عنده ساحر، وكان هذا الساحر يلعب أمام الناس فقطع رأس إنسان الحديث. فأبان رأس إنسان عند الوليد بن عقبة، فأبان رأس إنسان فتعجب الناس فرده مرة ثانية، يعني قطع كما نرى على شاشات التلفزيون هكذا، فقطع رأسه فأبانه، يعني أخرج الرأس هكذا. عجب الناس من أمره كيف يقتل، ثم أعاد الرأس مرة ثانية. فجاء جندب الأزدي، لما دخل جندب ماذا فعل جندب مباشرة؟ لم ينتظر، يعني جندب عند الوليد بن عقبة لم ينتظر أي شيء، مباشرة قطع رقبته فقتله، ضربه ضربة واحدة بالسيف فقتله. ثم قال جندب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربة بالسيف. والحقيقة كان بعض من الصحابة كانوا يجلسون في هذا الوقت، ولم ينكر عليه أحد من الذين فعلوا هذا الأمر، يعني لم ينكر عليه أحد. وكانت هذه القصة في عهد عمر بن الخطاب، وبعدها عمر بن الخطاب كتب كتابا إلى أوليائه في جميع الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا الذي نعرفه غدا إن شاء الله إذا أراد الله لنا اللقاء والبقاء مرة ثانية. أما الوقت خلاص يعني ماشي. Baik. Dalil yang kedua yang dipakai oleh jumhur tentang kufur yang perbuatan sihir adalah dari hadis. Hadis Jundub al-Asadi, seorang sahabi yang ketika itu bertamu kepada seorang sahabi yang lain, Walid ibnu Uqbah, yang ketika itu Walid itu senang untuk melihat pertunjukan sihir. Maka ketika itu di Walid berserta orang lain, kerumunan masyarakat gitu, sedang melihat pertunjukan sihir. Yang diantara sihir yang ditunjukkan itu adalah memotong leher manusia kemudian dibalikin lagi. Ya, beliau sampaikan mirip dengan apa yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir di televisi kita sekarang. Ya, entah ditusuk pakai pedang, terus kemudian kakinya, tangannya hilang dan seterusnya kebalik lagi. Itu adalah perbuatan sihir. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh Jundub al-Asadi, beliau kemudian mengambil pedang dan kemudian langsung menebas leher penyihir tersebut. Dan kemudian beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadus sahiri dorbatun bisayif, bahwa had atau hukuman bagi penyihir adalah memenggalnya dengan pedang. Dan kejadian ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan semua gubernur-gubernurnya yang di bawah beliau untuk mencari semua penyihir yang memang sengaja menyihir manusia dan menampakkan sihirnya itu di hadapan manusia, untuk memenggalnya masing-masing. Ini bentuk dari pengamalan terhadap hadis Rasulullah SAW tentang bahwa hukuman penyihir itu adalah dipenggal dengan pedang. Demikian sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, sesi makon pada kali ini insya Allah kita lanjutkan, masih berkaitan dengan pertanyaan ini belum selesai ya, insya Allah sepertinya akan cukup panjang. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah Allah SWT dengan ilmu yang benar dan tindakan dari para penyihir dan sihirnya tersendiri itu ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.